بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أيها الإخوة حفظكم الله، والحمد لله. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita kaji di pagi hari ini menjadi ilmu nafi', mudah-mudahan Allah pula Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya, hidayah dan keistiqomahan di atas agamanya sampai kita diwafatkan olehnya dalam keadaan dia ridha. Allahumma amin. Kembali kita dalam kajian kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah yang ditulis oleh Al-Imam Abul Fath Nasr Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita terakhir dalam bab Dhammur Ra'yi wal Qiyas wal Qawl fi dinillah Azza wa Jalla mimma lam yathbut lahu aslun fi kitabillah wala sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau kurang lebih artinya tercelanya dan dibencinya pendapat di dalam agama ini atau berkaitan dengan agama ini. Demikian kias, analogi dan pembicaraan terhadap agama Allah yang tidak didapatkan asalnya, kepastiannya dari kitab Allah Al-Quranul Karim, dan demikian pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita langsung masuk kepada kajian kitab. Qala rahimahullah, yakni al-Imam Nasr ibn Ibrahim rahimahullahu ta'ala Al-Maqdisi, yang beliau wafat tahun 490 Hijriah dengan sanadnya sampai kepada Masruq. Qala Masruq rahimahullahu ta'ala. La uqisa syai'an bi syai'in. Qultu walima? Qala akhafu. An tazilla qadamu ba'da qadamun ba'da thubutiha. Kata Masruq rahimahullahu ta'ala, Imamul Mashhur, Masruq al-Ajda, beliau mengatakan, saya sungguh tidak akan mengkias sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Saya tidak akan melakukan analogi terhadap sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Maka aku katakan kepadanya, yakni perawi dari Masruq, kenapa engkau tidak melakukan hal tersebut? Kata Masruq, aku khawatir kaki ini tergelincir kepada satu penyimpangan setelah kaki ini berpijak dengan kebenaran. Setelah kaki ini berpijak dengan kebenaran. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dahulu, tentunya yang diinginkan dengan kias, analogi di sini, apa yang tidak dibangun di atas kias yang benar, dan apa yang menyelisihi ketentuan agama dalam penerimaan kias, seperti yang sudah kita sebutkan bahwa jumhur ahli ilmi dalam metodologi ijtihad setelah tidak didapatkannya Al-Quran, As-Sunnah, bukan tidak didapatkan, tidak ada nasnya, tapi lemahnya, dan tidak ada kemampuan untuk mendapatkannya dalam nas Al-Quran dari Sunnah, demikian ijma, barulah mereka mengambil qiyas. Qiyas dalam masalah ijtihadiyah, furu'iyah, yang tentunya berdiri dengan rukunnya, yaitu adanya asal, adanya furu, adanya illah, barulah mereka mengkias. Tapi kias yang di sini lain daripada itu, yaitu yang menjadi pembahasan kita. Diinginkan dengan kias semata-mata mengandalkan pendapat ataupun logika, sehingga segala sesuatunya ingin dikias. Walaupun tidak pantas untuk dikias, tetap dilakukan pengkiasan. Dan bukan dalam masalah furu'iyah, tetapi dalam masalah usuliyah. Suatu yang merupakan keyakinan yang tidak datang keterangannya kecuali dengan dalil. Tidak datang ketetapannya kecuali dengan nas. Kias mengkias terhadap masalah ini atau dalam hal bab ini, inilah yang dikatakan tercela. Jangankan dalam bab ini, dalam bab furu'iyah saja, para ulama pun tetap mencela orang yang semata-mata berpegang dengan kias. Tidak mau bersusah payah dan tidak mau bersungguh-sungguh mencari pendalilan dalam kitab dan sunnah. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, dan ini sudah pernah kita sebutkan, bahwa saya membenci kias karena demikian, atau sebagaimana perkataan beliau, karena menunjukkan lemahnya kita dalam penelaahan terhadap riwayat. Karena siapa yang menelaah riwayat dengan luas, dia akan mendapati permasalahan tersebut dalam penyebutan riwayat. Karena itu Imam Ahmad membenci kias. Beliau tentunya dengan pendalaman ilmu riwayatnya hadis, beliau cenderung kepada melihat riwayat yang ada, karena tidak ada satu masalah dalam agama ini kecuali telah diterangkan oleh agama ini. Sehingga kitanya yang menelaah lebih dalam dan lebih luas terhadap nas. Karena itu pula, dari berpegang kepada qiyas, lebih baik melihat riwayat yang lemah, yang tidak terlalu lemah. Riwayat yang lemah dan tidak terlalu lemah. Karena ada riwayat lemah sekali, ada yang namanya riwayat tidak terlalu lemah. Yang tidak terlalu lemah inilah nantinya yang akan menjadi hadis hasan. Berkumpulnya riwayat yang tidak terlalu lemah, dhaif, biasa, ini nantinya akan menjadi hasan. Derajatnya naik menjadi hasan. Berpegang dengan riwayat ini, yang lemah, yang biasa ini, itu lebih baik daripada berpegang dengan kias. Karena menunjukkan bahwa masalah ini ada asalnya dalam riwayat. Kalau kias menunjukkan lemahnya seseorang terhadap nas, dia tidak mendapatkan lagi. Sehingga dia mencoba melihat riwayat asal yang sama illah dengan fard, yang sama illah dengan fard. Riwayat asal itulah yang dikatakan nas yang asal, yang fard itu yang ingin dikiaskan. Yang ingin dikiaskan dengan satu illah yang sama, satu sebab yang sama. Ya, mungkin secara gampangnya, teori yang mudah untuk masalah kias ini, apa yang para ulama memasukkannya dengan minuman memabukkan khamr, ada nasnya. Khamr ada nasnya. Dan dimaksudkan apa itu khamr, jelas. Tetapi di sana ada minuman-minuman, bahkan di zaman modern ini ada obat yang memabukkan dan dia bukan khamr. Narkoba. Mereka melihat ilahnya sama, memabukkan. Sehingga nas yang asal adalah khamr, narkoba dimasukkan ke dalam asal ini. Narkoba ini far', khamr ini asal, ilahnya satu, yaitu apa? Memabukkan. Sehingga dikatakan narkoba apa? Perkara yang haram. Selain haram, dia memudaratkan. Dan setiap yang memudaratkan itu haram. Setiap yang memudaratkan haram. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita kembali kepada keterangan. Qiyas yang dimaksud di sini bukan qiyas masalah furu'. Bahkan mereka para ulama menyedikitkan masalah furu'. mengambil kias. Walaupun jumhur memandang bolehnya kias, tapi mereka menyedikitkan. Adapun di sini, kepada semua masalah. Yang tidak pantas untuk dikias, dikias dengan mereka. Inilah yang disebut ashabu ra'yi. Ini yang disebut dengan orang-orang ahli logika. Atau boleh kita katakan, bahkan lebih parah daripada itu, mereka orang-orang liberal. Orang-orang liberal dan yang sejalan dengan mereka, pemuja akal. Pemuja akal. Kalau kita lihat cara berhujahnya orang liberal, rata-rata dengan akal. Mereka menyebutkan nas, bukan nas asal, tetapi nas sebagai untuk kias. Bukan nas asal, tapi nas untuk mereka mengkias. Kan demikian nasnya. Kalau demikian nasnya kan boleh begini. Kias, larinya ke sana. Sehingga kita melihat mereka hanya berpegang dengan logika. Bukan nas. Bukan nas. Demikian mereka menginginkan agar jilbab itu tidak wajib. Dengan kias. Mereka menginginkan agar imam masjid wanita tidak lagi laki-laki. Dengan kias. Mereka menginginkan warisan wanita itu lebih apa sama dengan laki-laki. Dengan kias. Cara mereka, metode mereka dengan kias. Inilah yang dibenci. Karena tidak dibenarkan seorang berluas-luas dengan masalah kias. Wallahu a'lam bissawab. Karena itu para ulama mengatakan, apabila telah ada nas, batal al-qiyas. Apabila telah ada nas, tidak diperlukan yang namanya qiyas. Karena itu yang menjadi sandaran dan menjadi tuntutan yang pertama adalah nas. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada keterangan di sini. Kata Masruq, saya tidak akan mengkias sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata Masruq, demikian. Ditanyakan kepada beliau, kenapa? Kata Masruq, saya khawatir. Saya tergelincir kepada satu penyimpangan dalam keadaan sebelumnya saya telah berdiri di atas kebenaran. Dalam keadaan sebelumnya kaki saya telah bertapak ke atas, di atas kebenaran. Tetapi karena saya mengkias, akhirnya saya jatuh, tergelincir jauh ke dalam jurang. Kehancuran, penyimpangan. Ini menunjukkan pula khawatirnya dan takutnya para ulama mengkias-kias masalah agama. Bukan suatu hal yang remeh. Bukan suatu hal yang sepele mengkias-kias masalah agama. Dan alhamdulillah, kalau untuk masalah agama, kita yang boleh dikatakan kita ini muqallid. Muqallid sekedar orang yang mengikuti fatwa, keterangan para ulama. Kita tidak membahas langsung, kita tidak menelaah langsung, tapi kita mendengarkan demikian keterangannya, lantas kita ikutin. Walhamdulillah, posisi dan keadaan kita pun alhamdulillah terbimbing. Bagaimana itu? Fatwa para ulama banyak, keterangan mereka dengan ilmu. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Fatwa mereka banyak. Sehingga tidak perlu untuk kita berkias. Kita bukan ahlinya dan kita bukan ulama. Kita tinggal melihat keterangan mereka, para ulama tersebut, ulama'ul ummah, ulama rabbani, yang membimbing umat ini dengan setia, membimbing umat ini dari perkara yang paling kecil sampai perkara yang paling besar. Kita lihat fatwa mereka. Ada apa kita kok mengkias? Kita juga bukan ulama. Cukup bagi kita sebenarnya. Jadi kita katakan alhamdulillah kita telah terbimbing sebetulnya. Sehingga tidak butuh kepada kias-kias seperti itu. Karena itu, sesatnya dan tergelincirnya pada kesesatan, pada penyimpangan mereka, orang-orang yang mengedepankan dan selalu berpegang dengan logika, karena melakukan jalan kias, mengedepankan logika mereka. Nas'alullah salamat wal afiyah. Wa qala Sya'bi, inna sunnah lam tuwda' bil qiyas. Sesungguhnya sunnah, kata Sya'bi rahimahullahu ta'ala, mengatakan sunnah ini tidak diletakkan dengan qiyas. Tidak diletakkan dengan kias. Syabi pernah juga mengatakan, iyakum wal maqayis. Iyakum wal maqayisa. Wallazi nafsi biyadih. Lain akhaddum bil maqayis. Latahillanna al haram. وَتَحْرِمَنَّ الْحَلَالِ وَلَكِنْ مَا بَلَغَكُمْ أَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ فَعْلَمُوا بِهِ. Kata beliau rahimahullah, berwaspadalah kalian dengan mengkias-kias. Karena sungguh, kata beliau, demi zat yang jiwa ku berada di tangannya, kalian ketika mengambil kias, kalian akan menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal. Akan tetapi semestinya bagi kalian, apa yang telah sampai kepada kalian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ilmuilah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, qiyas mendekatkan seorang kepada jurang penyimpangan. Qiyas mendekatkan seorang kepada jurang penyimpangan. Sebagaimana nanti kita akan dengarkan dari Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Sayyid Ibnu Sirin merupakan salah satu tokoh tabi'in yang utama. Beliau mengatakan, kita akan lewati nanti, awwalu man qasa iblis wa innama ubidatis syams wal qamar bil maqayis. Kata beliau, yang pertama melakukan kias itu adalah iblis, dan disembahnya matahari dan bulan itu dengan kias. Bagaimana kok iblis pertama kali melakukan kias? Iblis mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dalam surat Al-A'raf ayat 12. Kata iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam tapi dia enggan, lantas iblis berkata, saya lebih baik dari Adam, kok mesti sujud dengan Adam? Ana khairun minhu, Saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku dari api neraka, dan dia engkau ciptakan, yaitu Adam, dari tin, dari tanah. Ini pengkiasannya siapa? Iblis. Dan ini kias yang pertama kali terjadi. Apa yang Allah tetapkan kepada iblis dengan kias yang batilnya dan fasidnya ini? Dikeluarkan dari surga. Dikeluarkan dari surga. Atau boleh dikatakan, kias tidak akan menyelamatkan seorang sampai tidak akan menyelamatkan dia dari surga Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak akan menyelamatkan dia sampai dia dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian iblis. Demikian iblis. Dia mencoba mengkias, dia lebih baik daripada Adam karena dia terbuat dari apa? Dari api, Adam dari tanah. Cara pandang iblis. Tetapi tentunya ini muncul dengan kesombongan iblis, keangkuhannya. Ini muncul dengan kesombongan iblis dan keangkuhan iblis. Muncul dari maksiat. Karena itulah berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, iyyaka wal ma'asi. Hati-hati kalian dari berbuat maksiat. Karena dengan maksiat iblis dikeluarkan dari surga. Ketika diperintahkan sujudlah, dia bermaksiat, tidak mau sujud. Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Ini yang ada pada iblis. Sehingga iblis orang yang pertama kali melakukan kias. Dan dengan kias, apakah iblis selamat? Tidak selamat. Iblis tidak selamat. Dan karenanya pula sunnah tidak diletakkan dengan kias. Tidak diletakkan dengan kias. Tadi telah kita dengarkan, Imam Ahmad membenci kias karena menunjukkan lemahnya seorang terhadap penelaahan, pengkajian, penelitian lebih dalam, lebih luas terhadap nas. Lemahnya seorang terhadap sunnah menyebabkan dia mengkias. Tetapi semakin dalamnya dan semakin luasnya pengetahuan seorang terhadap sunnah, dia tidak akan mengkias. Inilah yang juga dijalani oleh Al-Imam Asy-Syeikh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Beliau cenderung kepada penelaahan riwayat, nas. Demikianlah yang dijalani oleh kebanyakannya ahlul hadis. Mereka melihat riwayat, telaah riwayat. Riwayat demikian banyak. Dan dalam ilmu hadis membimbing seorang untuk mengetahui riwayat dengan pasti. Karena itu pula lah yang dilakukan oleh sebagian ahlul hadis. Mereka melihat ketika riwayat yang banyak, ada satu lafad yang menambah dan lafad ini tidak menyelisihi. Menurut sebagian mereka, kita katakan sebagian mereka, tidak semuanya karena tidak semuanya berpandangan seperti ini. Sebagian mereka, riwayat tambahan ini, ziyadatu ilmin, tambahan ilmu bagi riwayat yang lain. Tambahan ilmu bagi riwayat yang lain. Selama tidak menyelisihi. Selama tambahan ini menambah, bukan menyelisihi riwayat sebelumnya. Karena kalau padanya penyelisihan, riwayat ini bermasalah yang tambahan ini. Ini pengkajian ahlul hadis di sisi ahlul hadis. Artinya mereka demikian mendalam melihat tambahan riwayat. Yang ini menunjukkan seriusnya mereka terhadap penetapan agama dengan nas. Coba kalau dengan rayu, enggak dilihat tambahan ini, enggak dipedulikan apa yang tambah, apa yang kurang. Tidak didapat, ya sudah kias. Tidak dapat, ya kias. Tidak demikian. Wallahu a'lam bisawab. Demikian pula sunnah dimaksudkan adalah tariqah. Sunnah dimaksudkan adalah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya. Kalau agamanya Nabi tanpa kias, tidak didapatkan agama beliau dengan kias. Beliau tidak pernah mengkias sesuatu dengan sesuatu, tetapi beliau membimbing dengan wahyu. Membimbing dengan wahyu. Beliau tidak pernah mengkias sesuatu dengan sesuatu, tapi beliau membimbing dengan wahyu. Apa yang keluar dari lisannya adalah wahyu. Ma yantiku 'anil hawa in huwa wahyu yuha. Beliau membimbing dengan wahyu. Sehingga beliau tidak didapati melakukan pengkiasan. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian sunnah yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan, karena sunnah itu adalah wahyu. Wahyu yang kedua, wahyu yang pertama adalah Al-Quran, wahyu yang kedua adalah As-Sunnah. Karena itu dua-duanya dikatakan wahyani atau wahyain, dua wahyu. Tentunya tidaklah menyebutkan satu, tidaklah meninggalkan satu masalah sama sekali yang itu dibutuhkan oleh agama ini. Tidak ada. Agama ini datang dengan sempurna yang menunjukkan bahwa wahyu juga telah sempurna. Enggak mungkin agama ini sempurna, wahyu tidak sempurna. Karena itu tidaklah sunnah diletakkan dengan kias. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala wa an makhul qala kataba ilaina Umar ibn Abdul Aziz anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada fil mudhihah fasa'ida faktubu bidhalika wa ma kana duna dhalika fa in kana min ra'yin nas fala taktubu bihi wa khallu bainahum wa bain ra'yihim. Disebutkan dari Makhul bahwasanya Umar ibnu Abdul Aziz, salah seorang pemimpin yang besar di dalam sejarah Islam ini, beliau merupakan dari salah seorang keturunan yang dikenal disebut dengan Bani Umayyah atau Bani Umayyah, yang tentunya setelah Khulafa' ar-Rasyidin kemudian dipimpin oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan, sahabat yang mulia, atau dilanjutkan kepemimpinan Khulafa' ar-Rasyidun dengan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Kemudian setelah beliau dilanjutkan oleh bani beliau, keluarga-keluarga beliau, yang itu dikatakan Bani Umayyah atau Bani Umayyah. Setelahnya Bani Abbasiyah, karena dilanjutkan oleh mereka keluarga Abbas. Umar ibn Abdul Aziz salah satu dari keturunan Bani Umayyah dan merupakan pemimpin kaum muslimin. Beliau dari kalangan tabi'in yang mulia, tabi'in yang mulia. Beliau alim dan sekaligus sebagai amirnya kaum muslimin pada waktu itu. Sebagai amir, pemimpin kaum muslimin, beliau menulis surat kepada penguasa-penguasa, gubernur-gubernur, dan kepada siapa yang berada di bawah kepemimpinannya untuk membimbing, mengarahkan, dan mengingatkan. Demikianlah Umar ibnu Abdul Aziz, yang kalau kita telusuri nasab beliau sampai kepada Umar ibnu Khattab, sampai kepada Umar ibnu Khattab. Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah menulis surat kepada kita, kata Makhul, anna Rasulullah qada bil mudihah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan tentang al-mudihah, telah memutuskan tentang al-mudihah, yaitu apa yang terluka dan terkoyak dari tubuh sehingga terlihat tulangnya, dari daging yang terkoyak dan robek dari tubuh ini sampai kelihatan tulangnya. Rasulullah telah memutuskan hukum masalah ini, fasa'idan, dan apa yang tentunya lebih daripada itu. Faktubu bidzalika, maka yang semestinya kalian lakukan, kalian mencatat keputusan-keputusan Rasulullah tersebut, dan kalian memberi keterangan kepada manusia dengan apa yang telah diputuskan. Wa ma kana duna dzalik, apa yang tidak dibimbing oleh beliau, tidak diputuskan oleh beliau, tidak ditetapkan oleh beliau, maka jangan. Artinya jangan coba kamu melakukan pengkiasan ini karena telah diputuskan Rasulullah bahwa demikian, demikian, demikian, maka mungkin ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, kita masukkan yang lainnya. Jangan. Apa yang diputuskan Rasulullah itu yang kalian catat. Fa in kana min ra'yin nas fala taktubu. Apabila itu dia dari pendapat dan logika manusia, jangan kalian catat. Buat apa kalian catat? Biarkan logika tersebut di antara mereka. Biarkan logika tersebut di antara mereka. Tidak perlu kalian catat. Tidak perlu dijadikan pegangan dan landasan hukum. Khallu bainahum wa baina ra'ihim. Apa yang beliau tuliskan ini disampaikan oleh Makhul menunjukkan tentunya keseriusan dan perhatian pemerintah kaum muslimin di zaman beliau, di zaman as-salaf, terhadap apa yang berjalan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia, dengan mengarahkan mereka berpegang sepenuhnya dengan apa yang datang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi, tabi'in tidak jauh jarak waktu mereka dengan Rasulullah. Artinya, mereka hanya ditengarai satu masa, yaitu sahabat. Rasulullah sahabat tabi'in. Ditengarai satu masa. Tidak jauh dengan Rasulullah. Sehingga apa yang ada pada Rasulullah masih hangat. Masih jelas. Kenapa kita cari yang lain? Ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu mengarahkan manusia untuk berpegang dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapati tabi'in dikenal dulu di zaman tabi'in hadis riwayat yang mursal. Mursal ini apa yang tidak disebutkan perawinya setelah tabi'in, sebelum tabi'in sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikenal ini. Tetapi di antara penyebabnya, mereka para tabi'in menyebutkan dari Rasulullah langsung. Menyebutkan dari Rasulullah langsung. Membimbing untuk agar manusia berpegang dengan apa yang datang dari Nabi. Walaupun mursal tidak sepenuhnya diterima, karena mursal dari hadis yang lemah tidak disebutkannya perawi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud keterangan di sini bahwa tabi'in mereka bersemangat memberikan motivasi kepada manusia untuk kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Demikian Umar ibnu Abdul Aziz yang tadi kita sebutkan beliau dari kalangan tabi'in. Dan di zaman Umar ibnu Abdul Aziz, hadis Rasulullah itu dibukukan. Hadis Rasulullah dikumpulkan dan dibukukan di zaman Umar ibnu Abdul Aziz. Salah satu yang mendapatkan perintah untuk membukukan, untuk mencatat hadis-hadis Rasulullah dan mengkaji, menelaah adalah di antaranya Syu'bah Zuhri dan yang lainnya dari para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dengan demikian bahwa tidak ada yang mengedepankan kias terlebih dahulu. Tidak ada yang mengedepankan kias. Mereka semua berpegang dengan dalil. Mereka semua berpegang dengan dalil. Wallahu a'lam bisawab. Wa qala, mereka berpegang semua dengan nas. Maksud kami dengan nas. Wa qala Dawud ibnu Abi Hind, berkata Dawud ibnu Abi Hind, sami'tu ibnu Sirin, aku mendengarkan Muhammad ibnu Sirin rahimahullah, dan tadi sudah disebutkan beliau dari salah satu tokoh tabi'in. Beliau berkata, awwalu man qasa iblis, yang pertama melakukan kias adalah iblis. Tadi sudah disebutkan, yang pertama melakukan kias adalah iblis. Kiasnya, dia mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya ya Allah lebih baik daripada Adam. Saya tercipta dari api dan Adam tercipta dengan tanah. Kalau seorang mengedepankan logika akan membenarkan perkataannya iblis. Kalau mengedepankan logika, dia akan mengedepankan perkataan, dia akan membenarkan perkataannya iblis. Ya benar ya, api lebih baik daripada tanah. Kalau mengedepankan logika dan dengan logika ini celaka iblis. Celaka iblis. Kenapa iblis ini telah mendengarkan nas? Nasnya dari apa? Dari Allah. Nasnya dari siapa? Dari Allah. Allah mengatakan sujudlah kepada Adam. Ini kan nas. Buat apa lagi dikias? Yang telah memerintahkan adalah Allah. Yang wahyunya itulah nas. Kenapa kok nasnya dikias? Dengan makna kalau iblis kita benarkan, berarti kita rusak nas yang datang dari Allah. Allah berarti tidak tahu. Apa? Tidak tahu yang mana lebih utama. Antara apa? Api dan tanah. Allah tidak tahu berarti. Sehingga benar yang ada pada iblis. Ini adalah pemahaman yang menyesatkan. Allah Maha tahu. Karena itu Allah memerintahkan kamu sujud. Ini nas kok didatangkan, dibantah dengan kias. Saya lebih baik ya Allah, terbuat dari api, dia dari tanah. Ini adalah keangkuhan dan ini adalah kesesatan. Kesesatan dalam berpikir, yaitu kias. Maka iblis pun diusir oleh Allah dan diancam akan diazab oleh Allah, tapi ditangguhkan sampai datangnya hari apa? Hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bisawab. Demikian wa inna ma'ubidati syams wal qamar bil maqayis. Demikian pula penyembahan terhadap matahari, bulan dengan kias, penyembahan terhadap matahari, bulan dengan kias, yaitu sebagaimana yang terjadi pada penyembah-penyembah berhala. Mereka menyembah apa yang lebih kuat dan apa yang lebih besar. Tentunya matahari lebih besar dan lebih hebat menerangkan sinar matahari. Demikian bulan, sehingga mereka menyembah kepada matahari dan bulan. Muncullah keyakinan-keyakinan terhadap matahari dan bulan. Matahari dan bulan adalah dua tempat cahaya, sehingga mereka mengatakan suatu yang memancarkan cahaya itu lebih baik daripada suatu yang tidak memancarkan cahaya. Kias, semuanya dibangun di atas kias, bukan dengan nas, bukan dengan bimbingan wahyu, sehingga mereka terjebak, terjatuh di dalam apa? Kesyirikan menyembah apa? Matahari dan bulan. Sehingga tidak ada jalan keselamatan kecuali kita kembali kepada nas. Kembali kepada nas. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian wa qala Ta'i, berkata Ta'i rahimahullahu taala, sa'altu Sya'bi. Aku bertanya kepada Sya'bi. Faqala la'allaka minal qiyasiyyin. La'allaka minal qiyasiyyin. Aku bertanya kepada Sya'bi tentang satu masalah. Tetapi kemudian Sya'bi mengatakan, kayak-kayaknya kamu dari orang-orang yang senang melakukan kias. Kayak-kayaknya kamu dari orang yang senang melakukan kias. Demikian riwayat ini secara ringkas. Namun riwayat ini disebutkan dengan jelas oleh Al-Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani rahimahullahu taala dalam Musannaf. Pernah At-Ta'i, yaitu Ayyub ibnu A'id At-Ta'i, bertanya kepada Sya'bi. At-Ta'i namanya adalah Ayyub ibnu A'id At-Ta'i, bertanya kepada Sya'bi tentang sebagian masalah. Di antara pertanyaannya, di antara pertanyaan yang ditanyakan berkaitan dengan pertanyaan seseorang yang dia bernazar ingin menyembelih anaknya. Dia bernazar ingin menyembelih anaknya, nazarnya ingin menyembelih anaknya. Tentunya ini adalah perkara yang melampaui batas. Perkara yang melampaui batas. Nah, karena Ibrahim alaihissalam pun tidak ada keinginan untuk menyembelih Ismail. Hanya saja dia diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih Ismail. Tetapi itu pun bukan untuk direalisasikan dengan ketetapan Allah. Tetapi Allah menggantikan penyembelihan itu dengan hewan sembelihan. Di sini dia ingin menyembelih anaknya. Dia bernazar. Maka kata Masruq, nazar itu, kata Sya'bi, nazar itu ada dua sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Masruq. Yang pertama, fama kana lillahi fal wafa'u bihi wal kaffarah. Adapun yang pertama, apabila nazar itu karena Allah, maka penunaiannya harus. Dan kalau tidak, dilaksanakan padanya kafarah. Jadi kalau nazar karena ketaatan harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan karena sesuatu yang menghalangi dan yang lain, misalnya dia membayar apa? Kafarah. Nazar yang kedua, wa makana li syaitan fala wafa bihi. Adapun yang kedua, kalau nazarnya untuk syaitan, untuk berbuat maksiat, maka ini tidak boleh ditunaikan. Tetapi karena dia telah bernazar, maka dia membayar kafarah. Dia harus membayar kafarah. Walaupun nazarnya itu tidak benar. Maka mendengarkan hal ini, orang ini mengatakan, atau qultu, atau ia mengatakan, apakah ada kafarah dalam mentaati syaitan? Apakah ada kafarah dalam mentaati syaitan? Yaitu ingin menyembelih anak itu kan bukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ada kafarahnya setelah kita bernazar? Kata beliau, Syabi setelah menukilkan apa yang datang dari Masruq, La'allaka minal qiyasiin. Kayaknya kau dari ahlul qiyas. Sudah dijelaskan. Demikian yang ada, nazar ada dua. Tapi engkau mengkiaskan bahwa kalau kita melakukan kafarah berarti kita mentaati. Mentaati siapa? Syaitan. Ini keterangan dari agama Allah demikian. Nazar taat dilaksanakan. Tidak dilaksanakan bayar kafarah. Nazar maksiat tidak boleh dilaksanakan. Tapi membayar kafarah. Kalau sudah seperti itu, tidak boleh lagi kita melakukan kias. Melakukan kias, cukup kita menerima. Tidak perlu lagi jauh-jauh. Apa yang datang dari nas, dengarkan, laksanakan. Apa yang datang dari keterangan, dengarkan, laksanakan. Tidak boleh kita melakukan yang lainnya. Pengkiasan ini terjadi di zaman mereka. Mereka yang kita katakan tabi'in. Di zaman mungkin atba'ut tabi'in. Di zaman mereka orang-orang yang mulia. Di zaman orang-orang yang mulia telah terjadi kias. Dan telah terjadi na'am peringatan terhadap kias. Ya tentunya kalau kita masukkan di zaman kita ini ya bukan lagi terjadi, membanjiri. Banjir kias sudah. Sehingga nas-nas agama dikias seenaknya. Ditelanjangi oleh liberal. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karenanya itu, umat semakin jauh dari agamanya. Bukan semakin dekat dengan agamanya. Semakin jauh dengan adanya kias itu semakin jauh, membawa menyeret jauh. Kenapa dulu mereka membenci Abu Hanifah? Dalam keadaan Abu Hanifah itu mendekati zamannya mereka. Khairul Qurun. Mendekati zamannya Atba'ut Tabi'in dan mendekati zaman mereka. Orang-orang terbaik. Abu Hanifah dibenci karena mengedepankan kias. Diposisikan Abu Hanifah dan pengikutnya menjadi ahlur ra'yi. Dalam keadaan riwayat mudah untuk didapatkan. Riwayat mudah untuk diriwayatkan. Di zaman itu banyak para ulama ahlul hadis. Banyak ulama ahli riwayat mencari apa rihlah, mencari riwayat, mendapatkan riwayat dari negeri ke negeri. Abu Hanifah enggak, dia bangga dan dia berposisi bangga dengan ra'yu. Bangga dengan ra'yu. Karena itu pula dibenci dan manusia di zaman itu diperingatkan tentang Abu Hanifah. Dalam keadaan posisi Abu Hanifah ini adalah imam. Imam faqih. Tidak dipungkiri beliau berpegang dengan nas. Tetapi sebagian besar dari pendapat-pendapatnya dengan ra'yu. Maka dibenci, diperingatkan oleh umat pada waktu itu. Bagaimana para ulama itu yang zaman dahulu kalau hidup di zaman sekarang. Bukan lagi mendapati Abu Hanifah tetapi mendapati orang-orang yang tidak memiliki bekal dari ilmu menjadi pembicara agama. Menjadi ahli fatwa. Dengan kiasnya. Dengan ra'yunya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Abu Hanifah rahimahullah. Dengan keberadaannya sebagai imam. Mendapatkan jerh dari para a'immah karena pendapat dan mauqif beliau. Tidak sedikit para ulama yang membicarakan beliau. Tergelincirnya beliau dalam pemahaman khawarij. Tergelincirnya beliau dalam pemahaman irja. Karena ra'yu. Karena ra'yu. Demikian hampir-hampir saja dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Abu Hanifah. Bahkan telah ada dari sebagian mereka para ulama mengeluarkan Abu Hanifah dari Ahlus Sunnah. Karena ra'yu. Namun secara keumuman ulama Ahlus Sunnah masih memandang keilmuan keberadaan Abu Hanifah, karena itu masih dimasukkan dari salah satu imam min a'immatil arba'ah dalam masalah fikih furu'iyah. Tetapi telah banyak peringatan terhadap Abu Hanifah mulai zamannya dahulu, bukan zaman sekarang, zamannya dahulu, zaman yang hidup sezaman dengan Abu Hanifah. Ini dikumpulkan keterangan-keterangan tentang Abu Hanifah oleh al-imam al-muhaddis al-syeikh Muqbil rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Nashrus Shahifah tentang Abu Hanifah. Nashrus Shahifah tentang Abu Hanifah atau Nashrus Shahifah fi dhikris sahih min akwal a'immatil jarhi wa ta'dil fi Abi Hanifah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, maksud kita menyampaikan tentang Abu Hanifah ini sebagai contoh bahwa ketika seorang mengedepankan kias, mengedepankan logika terhadap masalah agama, jangankan kita, yang semisal Abu Hanifah pun bisa jatuh. Bisa apa? Bisa jatuh semisal Abu Hanifah. Itu jatuh, terpleset, tergelincir. Apatah lagi, ya tentunya kita. Karena itu tidak didapati mereka yang berpegang dengan logika, dengan rayu, dengan kias dalam masalah agama, tidak didapati selamat. Pasti celaka. Pasti celaka. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian keterangan tadi memberikan bimbingan kepada kita untuk berhati-hati dari mengkias. Tentunya kias yang kita sebutkan di sini telah kita dengarkan bersama, kias apa itu? Dan berhati-hati kita dari mengikuti orang-orang, mendengarkan orang-orang yang mengedepankan kiasnya. Terlebih lagi di zaman ini, zaman pandemi ini, banyak ahlul kias. Banyak orang yang suka mengkias. Sampai-sampai pembicaraan kepada pemerintah kaum muslimin dengan kias. Membolehkan membicarakan pemerintah kaum muslimin dengan kias. Di zaman pandemi ini, yang kita diuji taat dan mendengar terhadap pemerintah, dengan ujian wabah ini kita mendapati sebagian orang ya tergelincir, ya terjun payung dengan kias, terjun bebas, sehingga mereka seenaknya membicarakan pemerintah, penguasa kaum muslimin di mana saja dengan kias. Yang itu tentunya datang dari syaitan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Karena itu berpeganglah dengan nas. Peganglah nas. Kokohkanlah diri kita dengan nas. Apa yang datang dari keterangan nas, itu aja yang kita pegang. Itu aja yang kita percaya. Itu aja yang kita yakini. Apa yang datang dari lain, mereka yang tidak kita kenal, mereka yang tidak kita ketahui dengan keutamaan, dengan kemuliaan, dengan pertolongannya, penolongannya terhadap agama, pembelaannya terhadap agama, jangan kita dengarkan. Ngapain kita dengarkan mereka? Kita tidak diperintahkan untuk mendengarkan dan melihat pembicaraan mereka. Berpeganglah dengan agama sepenuhnya. Kokohkanlah diri kita dengan agama. Fitan, kata Rasulullah, fitnah itu, kerusakan itu, kaqita'il lail, seperti potongan-potongan malam. Bukan semakin kesini semakin baik, semakin kesini semakin gelap. Malam kalau dipotong sedikit demi sedikit semakin gelap. Semakin menuju tengah malam, semakin menuju puncaknya malam, semakin gelap, semakin tidak tampak kerusakan itu. Maka berpeganglah dengan agama Allah, berpeganglah dengan nas, menyelamatkan kita. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dan untuk kita ketahui bahwa agama Allah ini milik Allah, Allah yang akan menjaganya. Allah yang akan menjaganya. Hanya saja kita disuruh untuk berpegang dengan agamanya. Allah yang akan menjaganya, hanya saja kita disuruh berpegang dengan agamanya. Urusan penjagaan Allah terhadap agama, Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita yang harus berpegang dengan agama, kita yang harus menjaga diri kita agar selalu berpegang dengan agama kita. Agama Allah akan tetap ada sampai hari kiamat. Tidak akan hilang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang menjaganya. Maka yang paling penting bagi kita, bagaimana kita selamat. Itu yang paling penting. Bagaimana kita selamat. Jangan pikirkan bagaimana agama Allah selamat. Agama Allah tidak akan hilang. Kita yang kita pikirkan bagaimana kita selamat. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.